Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Baik. Selanjutnya al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah mengatakan qauluhu في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رجل يا خير البرية. Kata beliau, adapun selanjutnya pada hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa ada seorang yang berkata, yani ucapan ini tujukan kepada Nabi. Apa perkataan orang tadi? Ya khairal bariyah. Wahai sebaik-baik manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni bersabda, Dzaka Ibrahimu alaihi salam. Yang seperti itu, yakni seperti yang kau sifatkan sebagai sebaik-baik manusia, adalah Ibrahim alaihi salam. Ay al-musyaru ilaihi al-mausufu bi khairil bariyah, wa huwa Ibrahimu alaihi salam. Yakni, yang diisyaratkan kepadanya dengan sifat sebagai sebaik-baik manusia, dialah Ibrahim alaihis salam. Ini maksud jawaban atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka Ibrahim alaihis salam." Qala al-Munziri, Al-Hafiz al-Munziri, beliau berkata, wa akhrajahu Muslimun wan Nasa'iyyu, dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Qila, kata Al-Hafidz Al-Munziri, dikatakan bahwa maksud dari ucapan Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah Ibrahim alaihissalam, يحتمل أنه قاله قبل أن يوحى إليه بأنه خير منه. Ada kemungkinan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan demikian bahwa sebaik-baik manusia adalah Ibrahim. Ucapan ini atau sabda beliau ini sebelum diwahyukan kepada beliau bahasanya beliau adalah lebih baik dibandingkan Ibrahim. Bi'annahu khairun minhu. Wa beliau lebih baik dibandingkan Ibrahim. Ini kemungkinan yang pertama. Au yakunu ala jihati tawadu'i. Atau bisa jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian sebagai sebuah bentuk sikap tawadhu' beliau. Sikap merendah beliau. Wa kariha izhar al-mutawalati 'ala al-anbiya. Dan beliau membenci sikap al-mutawalah, yakni menyombongkan diri di hadapan para nabi, merasa lebih dibandingkan para nabi. Jadi ini dua ihtimal yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Munziri. Intaha kalam Al-Munziri. Sampai di sini ucapan dari Al-Hafidz Al-Munziri sebagaimana dinukil dari Aunul Ma'bud. Jadi Al-Hafidz Al-Munziri menyebutkan ada dua ihtimal terkait dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kemungkinan dari ucapan Nabi tersebut. Pertama, ucapan itu bisa jadi karena Allah belum mengabarkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau lebih baik dibandingkan Ibrahim. Adapun kemungkinan yang kedua ini sebagai suatu bentuk tawadhu beliau. Beliau tidak ingin untuk menunjukkan keutamaan beliau di atas seluruh manusia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah khairul bariyah, bahkan khairul khalq alal itlaq, sebaik-baik makhluk secara mutlak. Kemudian di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama bahwa beliau adalah sebaik-baik al-anbiya, sebagaimana kita ketahui bahwa para nabi bertingkat-tingkat keutamaan mereka, ya, pada pembahasan yang sudah kita lewati, di mana terbaiknya dari mereka ada lima, dan dari lima para nabi yang dikenal dengan ulul azmi tersebut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Ibrahim al-Khalil, dan setelahnya Nabiullah Musa alaihimussalam. Kita sudah mengetahui pula tentang keutamaan Nabi Musa, bahwa beliau adalah nabi terbesar dari Bani Israel, dan beliau juga Kalimur Rahman, ya, hamba yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kemudian jika pada diri Nabiullah Musa terdapat keutamaan dari sisi beliau adalah hamba yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, dan pada diri Nabiullah Ibrahim beliau adalah seorang khalil, yakni hamba yang benar-benar dicintai dengan kecintaan tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dua perkara ini terkumpul. Ya, beliau sebagai hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai khalil, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah menyatakan, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan diriku sebagai khalil, sebagai kekasih yang paling dicintai, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kemudian beliau juga hamba yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, sebagaimana pada peristiwa dimi'rajkannya beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat lima waktu. Dan ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan ibadah salat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara langsung kepada nabinya tanpa perantara. Tapi ini di antara sisi alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa nabi kita adalah nabi yang paling utama di antara para nabi dan para rasul yang Allah utus. Selanjutnya, wa qawluhu fil hadithi ma adri atubba'un la'inun huwa amla wa ma adri a'uzairun nabiyun huwa amla. Pada hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak tahu apakah Tubba itu seorang yang terlaknat ataukah tidak, dan aku juga tidak tahu apakah Uzair dia seorang nabi ataukah bukan. Kata Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi, qawluhu fil hadith ma adri Atubba'un la'inun huwa amla. Pada hadis dari ucapan Nabi, aku tidak tahu apakah tubba itu seorang yang terlaknat ataukah tidak. Hadza qabla an yuha ilaihi sya'nu tubba'in. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini, jadi yang menyatakan aku tidak tahu apakah tubba itu seorang yang terlaknat atau tidak, ini sebelum diwahyukan kepada beliau tentang perkara tubba. Tentang perkara tubba. Wa qad rawa Ahmad min hadits Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Al-Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu tubba'an fa innahu kana qad aslama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya jangan kalian mencerca tubba, melaknat tubba, karena sesungguhnya dia telah berislam. Karena sesungguhnya dia telah berislam. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Kemudian, wa qawlu fil hadith al-akhir, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang terakhir yang disebutkan di sini, yakni dari sabda beliau, ana awlan nasi bibni Maryam, al-anbiya'u awladu allatin, wa laysa baini wa bainahu nabiyyun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awlan nas bibni Maryam. Makna al-awla di sini al-aqrab. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Ibnu Maryam. Ibnu Maryam yakni Nabiullah Isa. Nah, paling dekat di sini akan dijelaskan pada akhir dari hadis ini. Apa yang dimaksud kedekatan di situ? Al-anbiya'u awladu allatin. Bahasanya, para nabi seluruhnya, mereka adalah anak-anak dari, yakni ibu-ibu yang berbeda. Di sini katakan oleh al-allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi, awladul allat humul ikhwah minal ab. Bahwa awladul allat maknanya mereka adalah saudara-saudara seayah. Artinya beda ibunya. Ya, saudara-saudara seayah beda ibunya. Apa maksudnya? Ya, ini para nabi, para rasul, ya, pokok risalah mereka satu. At-tauhid. Ya, tidak ada nabi ataupun rasul yang membawa prinsip akidah yang satu bertentangan dengan yang lainnya. Prinsip tauhid inilah yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut thagut. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa ajaran yang ada pada orang-orang Nasrani, ya, ajaran Trinitas, itu bukan ajaran Nabi Isa. Ya, ajaran Nabi Isa adalah Islam, adalah tauhid. Adapun dari furu'us syariah, cabang-cabang syariatnya, ya, di sana ada sisi perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Kemudian walaisa baini wa bainahu nabiyyun. Maka tidak ada dan tidak ada antara aku dengan dia, yaitu dengan Isa ibn Maryam, nabiyyun. Seorang nabi yang mengantarai. Ini menunjukkan yakni dekatnya zaman diutusnya Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi yang mengantarai antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna al-qurb di sini qurbuz zaman, kedekatan secara zaman diutusnya. Kemudian waqala sahibu aunul ma'bud, penulis dari kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud mengatakan, fa innal 'allah ad-dirrah wa banul 'allat auladur rajuli min niswatin syatta. Sesungguhnya allah maknanya ad-dirrah, yakni istri ya, yang lebih dari satu, sehingga wabanul 'allah maknanya adalah anak-anak dari seorang lelaki dari wanita yang banyak ya, dari wanita yang banyak syatta, artinya dia memiliki istri lebih dari satu. Nah, antara satu anak dengan anak yang lainnya yang berbeda ibu ini ya, diistilahkan dengan auladu al-allat. Wabillahi taufik, dan taufik hanya semata milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.